أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita sambut dengan takbir. Takbir. Allah. Baik, kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم قوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. قال أيضا في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال أيضا في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق الوعد الأمين سددوا وبلروا وقربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أعماله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا ولكن الله يتقبلني برحمته. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم وانا ذاك من الشاهدين. لا هدرة الكرام رئيس لهذا المسجد وتعامري ووزرائه من تعامر هذا المسجد ترانس ستوديو باندونغ وإلى هدرة الكرام أستاذنا وشيخنا بسنر حفظكم الله وإلى أميرين لهذا المجلس كان إمام وكان رماء MC akhir zaman. Jazakumullah. Wa ila lajnah tanfidz min jamiah harakiyah muslim.com wa ila wan ummah movement wa ila ghairi dhalika wa hayyukum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah menakdirkan kita bisa bertemu kembali merangkai ikat ukhuwah di antara kita, kuatnya agar kita bisa berjuang bersama dalam berkhidmat kepada Islam, mengabdikan segala apa yang kita miliki pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sekutu baginya. Yang kita selalu memperkuat ikrar kita dengan mengucapkan usyhiduka wa usyhidu hamlata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kalimat-kalimat itu akan selalu kita ikat dan kita simpan dan kita jaga dalam hati kita betapapun kita hidup di zaman penuh dengan fitnah ini. Salawat dan salam semoga limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita di uswah dan qudwah yang sempurna bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Serta bagaimana kita meniti jalan bisa bertemu dengan sang kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya para sekalian, kalau ditanyakan siapakah idola kita, kira-kira jawabannya siapa? Yakin? Saya harap semuanya pegang gadgetnya sekarang, buka Google search, search di Google apa arti kata idola. Silakan dibuka. Ayo cari. Dek, ketemu? Apa arti kata idola? Nah, idola itu adalah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang dipuji, sesuatu yang dipuja. Ini lagi, siapa idola kita? Allah, bukan Rasulullah. Itulah kemusyrikan yang terjadi yang tanpa terasa, halus luar biasa. Ya. Dan itulah sebetulnya misi yang terselubung dari acara-acara event-event yang dinamakan Indonesian Idol, American Idol. Ya. Jadi bagaimana manusia digiring kepada ritual kemusyrikan yang tanpa terasa. kita terjebak dalam sistem mereka. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang telah menyampaikan. Latatabauna sanana man qablakum sibran bisibdin ziran bizirain. Hatta law dahlu jurur bin latabatumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa. Hatta law dahlu jurur bin latabatumuhum. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Demikianlah berbagai macam konspirasi dan propaganda musuh-musuh Islam agar kita jauh dari Allah SWT, agar kita salah sasaran dan kita tidak sampai kepada ujung yang kita inginkan, surga. Sehingga mimpi kita, harapan kita dan cita-cita kita bisa bertemu dengan Allah kandas selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang dinamakan dengan fitnah akhir zaman. Baik, jadi siapa idola kita? Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Baik. Ya bila rahmatullah. Sebetulnya saya grogi. Ya. Saya sudah sampaikan bahwa terakhir saya bertemu dengan beliau saat itu saya dan Sang Alang di Al Jazeera. Kita mengenal kehadiran antum, Ustaz. Ustaz tidak jadi hadir karena menunggu jawaban UAS untuk siap untuk menjadi cawapres saat itu. Habib kalau tidak salah ya. Ustadz yang tidak jadi hadir karena menunggu seperti itu. Ya Lazira, akhirnya kita ngobrol lewat telepon saat itu. Ini saya orangnya Ustadz. Alhamdulillah. Selama ini saya lihat di Instagram, Alhamdulillah Allah menghadirkan kita bertemu. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kebersamaan kita ini merupakan salah satu langkah Allah memudahkan kemenangan bagi kita. Betul? Kemenangan buat kita ya. Allahu Akbar. Baik. Mumpung ada Gus Nur, saya jadi pengen curhat ini. Kalau curhat saya salah, tolong diluruskan. Jadi terus terang, seumur hidup saya belum pernah nyoblos. Seumur hidup saya belum pernah nyoblos karena nyoblos itu merupakan turunan dari demokrasi. Dan demokrasi ini dicetuskan oleh Socrates dengan teorinya dialektika politika. Di Athena, dia nanya kepada setiap orang, gimana sih aturan yang kalian sukai dan aturan yang pas agar kita bisa mengatur koloni ini agar hidup sejahtera. Disampaikan bla bla bla, dicatat. Setiap orang yang mengeluarkan pendapatnya dicatat. Lalu dibukukan dan buku itu kemudian diberi nama Demos Kratos. Kemudian diajarkan pada muridnya, muncul Plato, Aflatun. Ya, dia membawakan konsep yang kemudian dikembangkan menjadi monarki. Ya. Kemudian diajarkan pada muridnya muncul Aristun. Ya, dari Aristun ini muncullah politika republikana. Tiga konsep mereka itu di zaman Ma'mun, Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang Nasrani yang bernama Hunain bin Ishaq. Dialah pemenang sayembara harus menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani tadi. Hunain bin Ishaq menjadi juaranya. Dan dia menerjemahkan karya bahasa Yunani tadi, karya politik tadi, dalam bahasa Arab, pilih judul As-Siyasah. Nah, kitab inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi pemikir-pemikir politik Islam. Sekelas Ibnu Khaldun, kitabnya Al-Muqaddimah. Al-Mawardi dengan kitabnya Al-Ahkamu As-Sultaniyah. Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Majmul Fatawa. Nah, sekali lagi, itu berasal dari Socrates, Plato, Aristoteles. Beriman tidak mereka kepada Allah? Dan Nabi dan Rasul tidak di zaman mereka? Tidak ada. Baik. Dimaafkan makumullah. Nah, haruskah kita mengambil demokrasi lalu kita gabungkan dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada satu kasus yang luar biasa. Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Dia hafal Taurat. Wah bro, kebetulan kamu ketemu dengan gua. Ini bahasanya bahasa orang Betawi. Bukan Betawi ya. Tolong tuliskan beberapa ayat Taurat untuk saya. Dituliskanlah beberapa petikan ayat Taurat. Nih. Dalam salah satu ayat Taurat ada firman Allah seperti ini. Ini saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat luar biasa saya lupa lagi. Ayat 130 kalau tidak salah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Di dalam Taurat Allah berfirman, "Inni ba'isum min wadadi Isma'ila nabiyyan ismu Ahmad." Sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail 2600 tahun setelah Nabi Ismail dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Miwaladi Ismaila nabiyan ismu Ahmad, seorang nabi dari keturunan Ismail namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, tunduk patuh kepada Allah melalui risalah yang dibawanya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus menuju surga. Waman lam yu'min, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Ahmad atau Muhammad, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuklah dia sampai hari kiamat. Nah, ini kemudian didakwahkan oleh Abdullah bin Salam kepada dua keponakannya. Satunya masuk Islam, yang satu tidak. Abdullah bin Salam ini adalah pemuka Yahudi. Kembali wafilah. Nah, itu yang dituliskan diantaranya dari petikan ayat Taurat yang disampaikan Umar, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya. Kepada Rasulullah, Umar berkata, ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraizah, fakataba liya jawami'a min at-Taurati inda, afala ardhulu 'alayka ya? Ya Rasulullah, tadi aku ketemu dengan orang Yahudi. Aku minta dia menuliskan beberapa ayat Taurat. Maka apa yang terjadi? Ya. Boleh aku perlihatkan pada Anda? Ketika diperlihatkan pada Rasulullah, merah wajah Rasulullah. Umar tidak sadar. Umar balikan badannya pesona kepada para sahabat. Umar rajin, Taurat ditulisin. Kira bangga Rasulullah. Ternyata apa? Marah. Sabit bin Abdillah mengelengkungnya. Hai Umar, afataru mabiyaji Rasulullah. Ya. Apa Umar? Apa kau tidak melihat bagaimana wajah Rasulullah? Marah Rasulullah. Umar sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab, Umar merevisi perbuatannya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik bar. Umar, Rasulullah bersabda, "Lau asbaha musafikum thumma itaba'tumuni thumma itaba'tubuhu wa taraktumuni la dolaltum." Andaikan pagi ini Musa ada di tengah-tengah kalian dengan Tauratnya, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya dan meninggalkan aku, la dolaltum, pakai lam taukid. Lam taukid. Sesatlah kalian. Bayangkan, menggabungkan Quran dengan Taurat saja sesat. Apalagi karya Socrates, Plato, Aristoteles dengan Quran dan Sunnah. Betul? Jujur. Jadi gimana? Itu yang membuat saya tidak memilih seumur hidup saya. Jangankan memilih pemimpin, masuk WC aja diatur kan? Masuk WC kaki apa? Bacaannya enggak? Keluar dari WC ada kaki apa? Ada bacaannya. Masuk masjid kaki apa? Ada bacaannya. Masuk TPS kaki apa? Baik, selama ini saya berprinsip seperti itu. Namun tidak untuk tahun ini. Tahun ini saya nyoblos. Allahu Akbar. Sering saya sampaikan ya, kenapa saya nyoblos? Udah jelas nih, ada mungkar di depan kita, ada kebatilan di depan kita. Tuh, ada kebatilan di depan kita. Yeah. Maka saya khawatir termasuk apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul 'ammata bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab satu bangsa, satu kaum, hanya karena kezaliman segelintir orang. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim. Sampai mereka, kaum ini melihat ada kemungkaran di depan mereka. Ada kemungkaran di depan mereka. Hum qadiruna yunkiru. Dan mereka bisa merubahnya dengan mudah. Fala yunkiru, tapi dia tidak merubahnya. Diam saja padahal mampu merubahnya. Maka apa kata Rasulullah? Faida fa'alu dalika. Jika mereka membiarkan batilan kemungkaran itu ada di depan mata dan tidak dirubahnya, apa kata Rasulullah? Adzaballahu al-ammata wal khass, khassata wal amma. Maka Allah akan menyiksa yang kar dan juga satu bangsa ini. Nah, ini yang membuat saya memilih. Jadi gimana? Tahun ini kita pilih? Oh iya, amin. Aduh, mentang-mentang di depan gue jadi kayak gini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Makmullah. Sebelum saya lanjut dan nanti saya ada closing, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita closing dengan satu hadis, betapa kita harus yakin kalau kita akan bertemu dengan Allah. Cuma kita harus mencari jalannya agar kita tidak salah langkah, ya, agar kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu satu ulus tentang teman-teman kita. Ya, para muslim yang dirahmati Allah. Di saat penuh dengan fitnah ini, tidak sedikit mereka yang teruji. Kan sekelas ustaz, kiai pun kadang-kadang pindah ke tetangga sebelah. Di luar dugaan, mereka yang selama ini dianggap sebagai kaum marginal, ternyata mereka yang Allah kirim untuk berjuang bersama kita. Dan ya, para muslim, mereka ya begitulah, dianggap marginal, padahal tidak. Jalanan, gangster dan sebagainya. Buruk di mata masyarakat. Ternyata tidak, hati mereka mulia. Merekalah yang Allah kirim untuk kita. Sekarang mereka hijrah bersama kita. Mereka ada dalam barisan kita. Mereka dulu, itu dulu. Ada Moonraker, ada Ecstasy, ada Brigade. Dulu. Tapi sekarang tidak. Termasuk saya yakin mereka hadir di sini. Nah, mereka sekarang di masjid barangba Allah. Mereka sekarang di masjid di bumi Allah. Di rumah Allah. Tapi sayang, cinta mereka untuk berkhidmat kepada Allah ini tidak bisa maksimal. Karena masjid mereka tidak ada listrik. Bayangkan, mereka ingin hijrah mendapatkan cahaya Allah. Tapi ketika hijrah, masjid mereka tidak bercahaya. Karena tidak ada listrik. Maka kami muslim.com dan Ummah Movement berinisiatif untuk mengadakan penggalangan dana dalam program Manusia Cahaya. Ya, kita berbagi cahaya terang. Kita berbagi cahaya iman Islam dengan mereka. Dari itu, kali ini akan ada tim yang akan berkeliling. Ada timnya atau bagaimana? Ada tim yang akan berkeliling, di mana tim ini akan menerima ya ketulusan dari ikhwah fillah untuk bersedekah. Bukan sedekah, wakaf. Sebutnya wakaf, karena ini akan digunakan untuk pemberdayaan masjid mereka. Selain daripada cahaya listriknya akan kita terangi, kita juga akan mengadakan pembenahan sanitasi, drainase air mereka, agar wudhu mereka pun sempurna. Ya. Baik, silakan kepada tim untuk bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini, betapa dahsyat keyakinan Abu Bakar, seorang Abu Bakar yang begitu rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kekasihnya. Sampai-sampai Rasulullah pun ingin menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Saking takwanya Abu Bakar kepada Allah, saking sikoh bilahnya Abu Bakar kepada Allah. Boleh saya berdiri? Ustaz, saya mohon maaf berdiri ya. Saya biasanya lebih bersemangat kalau berdiri, boleh? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga penggalangan kekuatan dan dana untuk jihad fisabilillah. Yang pertama, Perang Badar. Saat itu diadakan penggalangan dana untuk mobilisasi jihad perang besar ini. Perang yang menentukan. Karena di perang inilah, orang-orang menyebutnya decisive moment. Perang yang menentukan berlangsungnya Islam di akhir zaman. Yaitu Perang Badar. Artinya kalau kaum muslimin menang, kalah, Islam tidak akan sampai ke kita. Nah, luar biasa keadaan Allah balik, umat Islam sepertiganya dari kaum kafir, tapi ternyata menang. Saat itu yang pertama kali bersedekah dan berzakat, berinfak untuk kepentingan jihad fisabilillah tadi adalah Abu Bakar. Ketika disampaikan pada Rasulullah, ternyata semua harta Abu Bakar Allah dia berikan. Ya Rasulullah, ini semua harta saya berikan untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Cerdasnya Abu Bakar paham, perang itu perang yang menentukan dari tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Artinya, sampainya Islam pada kita hari ini, itu ada bagian dari kontribusi Abu Bakar dengan hartanya. Mungkin banyak manusia yang beriman kepada Allah dengan Islam kita hari ini, itulah pahala yang terus mengalir kepada Abu Bakar. Baik. Apa kemudian penasalian? Rasul kaget. Abu Bakar, ini semua hartamu kau infakkan. Ya. Terus, di rumah kau sisakan apa untuk anak dan istrimu? Kau sisakan Allah. Allahu Akbar. Keyakinan macam apa yang dimiliki Abu Bakar? Allah maha kaya. Allah maha meliputi dan Allah bersama mereka. Maka Allah, aku titipkan Allah untuk mereka. Berinfak untuk Allah kok, masa Allah gak membalas untuk saya? Luar biasa. Nah inilah kata Rasulullah SAW, seseorang yang nanti akan disambut oleh Allah dari semua pintu surga. Allah bukakan semua pintu surga menyambut Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq. Ya mafilah, sekali lagi, betapa bangga kita menjadi seorang muslim. Kita tidak kesusahan untuk mendapatkan teladan. Ada Rasulullah SAW, uswah kita. Ada sahabat, diantaranya ada Abu Bakar. Mudah-mudahan keberadaan mereka ini menjadi penyemangat bagi kita untuk kita berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa keraga kita, yang insya Allah itu akan mengantarkan kita dengan Tuhan kita yang tercinta, Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan yang maha mencintai. Siapa? Allah SWT. Jadi gimana? Tahun ini kita nyoblos? Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk berdakwah di Indonesia dan menggolkan Indonesia untuk memimpin dunia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada guru kita, Ustaz Rahmat Baikuni yang sudah menyampaikan materinya, materi pembuka yang sangat luar biasa ya. Gimana? Semangat lagi kan? Dengarkan ceramah barusan? Semangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat Baikuni. Dan ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu juga. Dan pematerinya sudah berdiri, sudah sangat semangat dari tandanya ya. Masya Allah. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar! Baik, kepada Gus Nur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa qala idzan wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala idzan wa minan nasi waddawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi innallaha azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Masyaallah. Tadi saya lihat ada papan tulis next gitu. Saya dikasih waktu berapa lama? 1 jam. Oh, baik, masyaallah. Oke, tidak usah seremonial, langsung saja. Intinya bersyukur apapun kondisinya. Yang datang dengan bawa masalah-masalah ini nanti keluar dari masjid ini dapat barokahnya majelis ini, Allah selesaikan semua masalah hidup Anda. Ya. Apapun masalah jodoh, utang, ekonomi, budaya, politik, keluar dari sini Allah permudah semuanya. Amin ya. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua mudah-mudahan tidak wafat dulu sebelum umroh atau haji. Ya, umroh atau haji, kapanpun yang penting berangkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya singkat, saudaraku, sudah kenal saya belum? Belum, ada yang belum? Terkenal saya ini. Oke, kenalnya di mana? Di media ya, di YouTube. Baik, pertanyaan wajib. Apa kesannya kenal saya, melihat saya di YouTube, kesannya apa? Sangar, apalagi? Tegas, apalagi? Berani, apalagi? Hah? Pembasmi cebong. Ah. Apalagi? Ganteng dari dulu ya. Apalagi? Gagah, apalagi? Hah? Melawan rezim. Cocok, apalagi? Kayaknya baik semua kesannya ya. Nah, Ustadz, saudaraku, itulah namanya akhlak. Itulah namanya paradigma, itu namanya sudut pandang. Tergantung, apalagi ini tahun politik, ini zaman fitnah, ya. Coba saya tanya kepada Anda, apa tadi kesannya? Baik, tegas. Ada yang bilang pembasmi cebong. Tadi ganteng, jujur, amanah, istiqomah, macam-macam. Tapi ada di luar sana, atau jangan-jangan di sini juga ada nih nyamar-nyamar ini ya. Eh? Yang berpikir, beranggap bahwa saya provokator, mecah belah umat, mengadu domba, mecah belah bangsa, menebar kebencian, menebarkan hoax. Ada orang berpikir seperti itu. Dan gak masalah, saya lepas dari kedua-duanya unsur itu. Yang penting bagi saya, 2019 ganti rezim. Bukan ganti presiden. Presiden itu sudah kecil, bukan ganti rezim. Ya presidennya, ya menterinya, ya jaksanya, ya hakimnya, ya menteri agamanya. Ya semua. Ini bagian dari ikhtiar, Allah izinkan atau tidak, terserah Allah. Oke. Jadi saya doakan, siapapun ini, kan banyak ini yang datang ini. Siapa tadi yang datang niatnya baik, cari ilmu, insya Allah pulangnya dapat ilmu. Terlepas kelebihan dan kekurangan saya, itu Allah nanti yang memutuskan. Tapi kalau Anda datang niatnya cari kesalahan saya mau cari salahnya Gus Nur ini. Terus merekam. Nah ini, dipotong, diedit, terus ngemis-ngemis subscribe di YouTube. Nantang-nantang saya di YouTube, silakan. Ayo rekam, ini jangan-jangan ada yang nyamar ini. Rekam sepuas-puasmu. Haram hukumnya, saya takut dengan kameramu. Ingat saudaraku, saya sudah, kalau Anda tahu, kalau saya ceritakan di sini gak tega Anda. Tapi intinya saya sudah ambil jalan ini. Berapapun harganya sudah saya bayar. Tanya sama admin-admin saya ini. Saya sudah disogok, disuap ratusan juta sampai miliaran, sampai detik ini saya tolak. Saya sudah ditelepon TV, sampai detik ini saya tolak. Saya ditelepon butik sekedar untuk endorse bajunya, sampai detik ini saya tolak. Saya enggak mau terikat kontrak apapun sampai rezim ini selesai. Saya enggak mau memanfaatkan situasi ini. Channel YouTube saya dibeli, saya tolak. Artinya berapapun sudah saya bayar ini harganya. Itu dari segi materi. Bahkan Pak Prabowo sendiri melamar saya jadi jurkamnya. Wallah saya tolak. Takut ngotori hati saya. Pak Prabowo, ada Anda atau tidak ada Anda, bagi saya 2019 ganti rezim. Jadi Anda jangan bergantung sama Pak Prabowo. Salah. Bergantung sama Allah. Ya. Gus Nur, apakah kalau Prabowo terpilih, sudah pasti ada perubahan, ada jaminan, ada perubahan. Belum tentu, tapi minimal di sana ada harapan. Minimal beliau belum pernah mencurangi rakyatnya, belum pernah bohongi rakyatnya. Itu minimal. Begitu. Ya, jadi silakan Pak KPU, Pak Bawaslu, silakan rekam saya ya. Saya bebas ngomong karena saya bukan orangnya siapa-siapa. Saya berdaulat ini. Subhanallah. Masya Allah. Sekarang ini aneh. Ustadz ngomong politik di masjid radikal. Intoleran. Anti Pancasila. Coba ngomong di depan saya sekarang, tak culak matamu. Ayo ngomong. Mana, mana yang nyamar-nyamar tuh. Jangan beraninya di YouTube. Ngomong di sini. Subhanallah. Tidak ada radikal. Ngomong tegas kok radikal. Sementara Ustadz gereja, pendeta-pendeta di gereja, ngomong politik di gereja boleh. Pendeta itu semua sekarang khutbahnya politik. Bahkan mewajibkan jemaatnya untuk memilih 01. Kalau Ustadz gak boleh, diawasi. Masjid jangan dipakai politik. Sejak kapan? Tanya sama beliau. Mau minta dalil berapa? Zaman Rasulullah masjid dipakai politik. Ya budaya, ya hukum, ya nerima tamu negara. Menyelesaikan semua strategi perang, semua di masjid. Di Madinah ada satu tiang namanya tiang duta. Coba searching itu, ada tiang duta. Di situ Rasulullah selalu menerima tamu negara. Politik, kok ini rezim Sontoloyo ini aneh ini. Ngomong politik di masjid gak boleh. Kalau Ustadz gak boleh ngomong politik di masjid, berarti Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, Pak Jokowi, dan Kiai Ma'ruf Amin gak boleh sholat di masjid. Karena mereka ini capres, cawapres. Kalau mereka sholat di masjid, walaupun mulutnya gak politik, tubuhnya politik. Dan gak bisa, wallah mereka tuh politik kalau di masjid. Apalagi kalau sholatnya, kalau ngimami di sini. Apa kalau bukan politik? Di mana-mana ngimami di sini. Mikrobnya di sini. Lah kok di sini? Apa kalau bukan politik? Sementara di situ kamera semua. Itu politik. Pak KPU, Pak Bawaslu, hei. Aneh Anda ini. Sudah sholat bagi-bagi sertifikat. Itu politik, Pak. Jadi bolehlah ini zaman politik, ayolah bebaskan pikiranmu. Saya pikir saya ini paling radikal, ternyata beliau lebih radikal. Beliau gini, kalau saya enggak, kalau saya kembali ke Anda. Mau milih Prabowo silahkan, gak milih Jokowi silahkan. Terserah. Oke, kembali ke materi ya, kembali ke materi. Jadi barangkali di sini ada yang mungkin benci saya, marah saya, gak cocok sama saya. Saya pastikan kepada Anda, saya bukan orangnya Prabowo. Saya bukan orangnya Mas Sandiaga Uno. Sepeser pun sampai detik ini saya belum makan uangnya orang itu. Saya belum makan uangnya siapa-siapa. Sampai detik ini, wallah, saya rakyat berdaulat. Ya, jadi saya bukan, jadi saya bebas ngomong apa saja. Jangan menebarkan kebencian, Gus, jangan fitnah. Itu kan sudut pandangmu. Sudah keadaannya seperti ini, kita nikmati aja lah. Atau ginilah, saya tawarkan kepada Anda. Oke, biar saya enggak salah ini. Mau ceramah yang gak seperti di YouTube atau ceramah fikih kalem-kalem aja, yuk pilih. Coba, Pak KPU, umat yang minta ini. Kalau cuma ceramah fikih, gak usah saya, beliau cukup. Ngapain ngundang saya jauh-jauh dari Palu cuma bab fikih, beliau gudangnya. Sudah tahu saya, salah sendiri ngundang saya. Tersangka lagi. Tersangka, ini harga mahal yang saya bayar, Pak. Di Palu tersangka, ancamannya 6 tahun. Di Jawa Timur tersangka ancamannya 4 tahun. Bayangkan ini. Tuduhannya mencemarkan nama baik Ansor dan Banser. Ini enggak prinsip. Yang prinsip sekarang ini adalah ribuan tenaga kerja asing. Itu yang prinsip. Yang prinsip itu adalah sekarang uang infrastruktur itu kemana? Uang dana haji itu kemana? Janji mobil SMK-nya kemana? 10 juta lapangan kerjaannya itu kemana? Itu yang prinsip. Kok saya dikejar-kejar? Saya gak pernah makan uang jalan tol. Gak pernah makan uang KTP, reklamasi, gak pernah. Iya, jadi saya bukan musuh negara. Saya rakyat yang berdaulat, itu aja. Mungkin Ustaz, saya bisa aman di rezim ini, saya harus nyebong kayaknya. Tapi naudzubillah min dzalik, lebih baik mati kelaparan daripada nyebong. Masya Allah. Oke, clear ya. Jadi Anda gak salah ngundang saya ini. Kalau Anda mau 01, undang Yusuf Mansur. Kalau Anda mau ceramah yang adem ayam, 01, undang Tuan Guru Bajang. Kan selesai. Ini kan hanya masalah hitam putih, hak dan batil. Sederhana ini masalah ini. Allah ya Karim, subhanallah. Oke, kita masuk materi sekarang. Apa tadi materinya? Apa tadi? Ketemu kekasih. Besok ketemu kekasih, ketemu Allah lah intinya ya. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi gini saudaraku. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Gitu saja. Sebejat tato. Mau seluruh badanmu bertato, seluruh hidupmu. Ya ini nanti keluar dari sini hijrah. So, ini mungkin ada yang hijrah ya. Masih mabuk, masih zina, masih rentenir, masih preman. Ini ya, pulang dari sini hijrah. Intinya jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini ada dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah ini ada ini. Jadi Musa dapat wahyu. Musa, datang kamu ke satu kampung itu ada orang paling fasik di situ, preman kampung di situ, usir dari situ. Kamu tak kasih tugas, karena orang-orang situ enggak berani ngusir dia. Datangi, usir dia. Pemuda gagah tapi fasik, selalu bikin keonaran. Resah masyarakat di situ. Nah, berangkatlah Musa ke sana, ketemu dengan pemuda itu. Jadi ia sempat duel menurut beberapa riwayat. Intinya Nabi Musa berhasil mengusir pemuda itu dari desa itu. Pergi pemuda. Fasik, seluruh kampung sudah ini fasik, enggak ada lagi sudah. Nyata. Terus pemuda ini tiba-tiba pindah ke hijrah ke kampung yang lainnya. Di sana pun bikin onar. Datanglah sama Musa, diusir lagi. Berkali-kali pindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Karena fasiknya, enggak diterima. Dimanapun pindah orang menolak orang ini. Sampai akhirnya karena sudah enggak punya tujuan lagi, enggak ada desa yang mau nerima, enggak ada orang yang mau bergaul dengan dia, akhirnya dia tersesat. Dia melangkah tanpa tujuan dan dia baru sadar bahwa dia tersesat di tengah gurun Sahara. Di situ dia sendirian, baru dia sadar. Dia noleh sepanjang jauh memandang sejauh mata memandang hanya gurun pasir. Di situ dia baru jatuh sakit, saudaraku. Disitulah dia cak nestapanya itu. Di situ dia menemukan momentumnya. Bayangkan ini. Ya Allah, andai kata sekarang istriku ada di sini, tentu hari ini istriku akan merawat sakitku. Ya Allah, seandainya sekarang ada anakku di sini, tentu aku bisa memandang anakku sebagai pelipur laraku. Ya Allah, andai kata ada bapakku, ada ibuku di sini, betapa bahagianya aku. Tentu aku tidak senestapa ini. Tapi bagaimana ya Allah, situasinya sudah seperti ini. Saya sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Mau melangkah pun sudah enggak kuat. Ya Allah, Engkau bisa putus aku dengan anakku, istriku, orang tuaku. Tapi sekarang saya minta ya Allah, jangan putuskan aku dari rahmat-Mu ya Allah. Tolong ya Allah. Intinya anak ini, orang ini menangis taubatan nasuha sendirian tidak Anda tahu. Padahal ini fasik ini. Saya yakin kalau Anda fasik, fasikmu enggak ada hubungan, enggak ada apa-apanya kalau dibanding orang ini. Ini jadi Anda enggak usah putus asa ya. Saya potong ceritanya, intinya pemuda ini sakaratul maut dengan cara sendirian. Tidak ada siapa-siapa di padang pasir. Dan akhirnya pemuda ini mengembuskan nafasnya. Mati di situ. Tiba-tiba Allah kasih wahyu lagi kepada Musa. Hei Musa, berjalan kamu ke sana, di sana di padang pasir ada mayat, ada waliku. Ya, jenazahnya belum dirawat. Silakan mandikan, kafani, mandikan, kubur dengan layak. Dia waliku. Ke sana Nabi Musa menempuh perjalanan jauh. Ketemu itu mayat itu. Kaget Nabi Musa dilihat wajahnya. Loh, ini kan pemuda fasik yang berulang-ulang saya usir ya Allah. Ini kan pemuda fasik, ini kan pemuda maksiat, preman. Kok sekarang berubah jadi walimu? Maka Allah menjawab, di saat dia sakaratul maut sendirian, dia tidak berputus asa dari rahmatku. Dan sekarang dia husnul khotimah, dia menjadi waliku, dia kasihku. Suka-suka Allah. Jadi materinya ini besok ketemu sang kekasih, ketemu Allah. Makanya siapa ini yang masih preman-preman ini? Jangan pernah putus asa. Sebejat apapun dirimu. Saya mantan preman, saudaraku. Mantan pemain debus, mantan tukang gendam. Gak pernah sholat, gak pernah mandi saya. Tiap hari bergaul dengan jin. Tiap hari gendam orang saya. Tahun 98 saya. Sampai sekarang. Subhanallah. Sudah saya gak usah cerita itu, di YouTube sudah ada. Saya tiap hari nipu orang. Tiap hari gendam orang saya. Lahir procot. Sudah jadi pawang ular. Ya, jadi ini bagian dari takdirmu brom. Makanya Ustadz, melihat Ustadz itu harus luas cakrawalanya, luas dalam jiwamu, imajinasimu luaskan. Ada orang lahir prosot, sama orang tuanya langsung dipondokkan. Matanya melek, dia sudah baca kitab kuning. Kiai-kiainya orang tuanya kiai semua. Lulus SD mondok, lulus SMP mondok, lulus SMA kuliah di Mesir, misalkan ini, di Kairo. Maka begitu besar dia akan menjadi ulama yang seperti itu. Ya kurang lebih seperti Ustaz Abdul Somad lah. Ketika ada undang beliau, maka ceramahnya lempeng, santun, gak keluar jauh-jauh dari syariat Al-Quran dan Hadis. Tapi ada lagi takdir mubrom, misalkan Abang Kakanda Hari Mukti almarhum, atau Ustaz Dery Sulaiman. Mantan penyanyi. Maka kalau Anda undang beliau di sela-sela ceramahnya kadang ada nada-nada nasyid. Itu kan latar belakang manusia. Coba sekali-sekali antum undang ustaz yang dari Palestina yang jebolan perang Gaza itu. Yang kakinya sudah patah itu undang ke sini. Yang pernah merasakan perang dengan Israel. Maka nanti hadis yang keluar nanti hadis jihad terus itu nanti. Kan memang begitu. Nah sekarang Anda ngundang saya mantan preman. Ya begini sudah makom saya. Jadi kalau Anda ngajak debat kitab sama saya, tak lempar gelas. Gitu. Subhanallah. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya percepat saudaraku ya, saya percepat. Jadi situasi seperti ini, hati-hati. Musuh kita di depan mata ini. Siapa musuh kita coba? Yang pertama siapa? Jokowi. Ya itu salah satunya. Musuh kita ini pertama sekuler. Sekuler ini adalah faham yang menghancurkan Turki. Turki itu dulu pernah jaya, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Turki itu hancur luluh lantah gara-gara dipegang presiden yang berfaham sekuler. Azan gak boleh, masjid dirobohkan, pendidikan agama ditutup, semua simbol-simbol agama dihancurkan. Itu Turki itu hancur. Dan kabar buruknya, apa yang terjadi di Turki dulu sekarang terjadi di Indonesia. Sekulernya sekarang bebas. Apa sekuler? Abu Janda. Abu Janda itu, ya bolehlah ya. Sekuler itu jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Itu sekuler. Ustadz gak boleh ngomong politik, gak boleh berpolitik. Yang boleh politik itu mental-mental garong, mental-mental maling itu boleh. Orang jujur gak boleh. Hati-hati saudaraku, sekuler ini jahat. Anda tahu Andalusia itu hancur juga gara-gara paham-paham seperti ini. Andalus, makanya saya sering ceramah, Ustadz. Islam gak mungkin hilang dari bumi Allah. Tapi Islam akan hilang dari Indonesia, itu tidak menutup kemungkinan. Kalau Anda gak bisa merawatnya. Andalusia itu kurang hebat bagaimana? Spanyol. Islam masuk sana tahun 711. Jaya, baldatun, taibatun, kurang lebih 900 tahun lah. Kurang lebih. Hancur luluh lantah. Tiga yang menyebabkan hancur agama Islam di Andalusia. Pertama, cinta dunia takut mati, mulai merasuk ke keluarga istana itu. Yang kedua, umat Islam sudah enggak rukun. Waktu itu ya, sudah bertengkar hanya gara-gara khilafiyah. Yang ketiga, peran ulama sudah mulai enggak ada. Ulamanya sudah sibuk menjilat ke penguasa. Jadi ada ulama-ulama menjilat penguasa, ada Pak, ulama rezim. Kalau di Indonesia, Kiai Ma'ruf amin lah. Kurang lebihnya begitu. Apa? Ayo, Anda mau bilang apa? Loh, ini kan ghibah. Ini bukan ghibah, tak jelaskan nanti bab ghibah. Sebentar, saya selesaikan dulu ini Andalusia ini. Akhirnya pasukan, janji saya, ingatkan saya kalau saya lupa ya. Kita akan bahas bab ghibah itu apa. Ghibah, fitnah, adu domba itu apa. Ayo kita bahas sekarang. Selesaikan dulu Andalusianya. Akhirnya tembus itu pertahanan Andalusia, dijebol itu sama pasukan salib. Sampai ke jantung kotanya namanya Granada. Bahkan sampai masuk istana, itu namanya Alhambra istananya itu. Siapa namanya Ustaz khilafah khalifahnya waktu itu? Apa saya? Ya sudah, enggak usah dibahas ya. Setelah Andalusia dikuasai oleh pasukan salib ini, keluarga besar istana diusir, udah baru besoknya diadakan diterapkan peraturan murtad atau dibunuh atau dipenjara atau tinggalkan Spanyol. Banyak yang meninggalkan Spanyol, banyak yang dibunuh, banyak yang dipenjara. Tidak lama kemudian Islam musnah dari Spanyol sampai sekarang. Saudaraku, ini adalah sinetron, ini nyata. Saya ngomong begini, kemarin ada Ustadz ngamuk-ngamuk di YouTube. Jangan dengerin itu Gus Nur, Ustadz sesat itu. Mana ada Islam bisa hilang dari Indonesia? Loh, kalau seperti ini terus bisa. Oke, kurang jelas. Afrika Timur. Hancur Islamnya. Rata-rata gara-gara ini sekuler, Syiah. Ya kan, apalagi LGBT, liberal, ini rata-rata ini. Ya kalau sekarang partai PSI lah, kurang lebihnya. Kalau sekarang itu mungkin Guntur Romli, Abu Janda, Denis Siregar, itu satu kolam itu. Ya, kita bahas, perhatikan. Kemudian, mana lagi, Filipin. Filipin 100% Muslim dulu. Waktu dipegang oleh kaisar dari Melayu, Manila, di Manila situ. Sekarang tinggal 2%, 1% itu pun pembantu. Kuli bangunan. Oke, gak usah jauh-jauh, Singapura. 100% Muslim, Bapak. Bapak, Kapak. Singapura itu dulu 100% Muslim. Sekarang tinggal 1%, itu pun kalau gak kuli bangunan pembantu. Nah, Indonesia ini waktu saya masih kecil, tahun-tahun 80, kata mbah saya, kata orang tua saya, bahkan menurut beberapa artikel yang saya baca, Dulu tahun-tahun 80 agama Islam di Indonesia ini 95%. Sekarang saya tanya jawab sama hatimu. Sampai enggak sekarang 95%? Enggak ada. Halo? Paling sekarang tinggal 75%. Kalau ini dibiarkan 10 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan Andalusia akan terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena rezimnya seperti ini. Munafik, sekuler, mengadu domba umat, memfitnah umat. Dia yang bikin pabrik hooknya, dia menuduh rakyatnya tukang hook. Ya, kurang lebih seperti itu. Mau minta data berapa nanti? Silakan, tak tunjukkan datanya. Saya punya 5 tera datanya. Masya Allah. Subhanallah. Gak ada papanya. Los. Jadi sekarang hati-hati ya, ada orang munafik tingkat dewa. Orang munafik ini bahaya. Ya, Ustaz kasar, Nabi Muhammad aja enggak kasar. Itu kan munafik. Saya kasar kepada siapa? Kasar itu boleh dan diperlukan sewaktu-waktu. Radikal itu boleh. Kalau Nabi, kan kadang bahasanya begini, lihat Nabi Muhammad santun, sholat dilempari kotoran senyum, itu tiru akhlaknya Nabi Muhammad. Ngomong di depan saya, tak culak matamu sekarang, ayo. Ngomong di depan saya. Kalau Rasulullah yang kamu lempari kotoran, iya senyum. Kesabarannya Rasulullah sudah enggak ada batasnya. Mau satu dunia menghina beliau, ditelan sama beliau, zep, hilang, enggak berbekas. Tapi kalau agamanya dihina, lain urusan. Baca hadis-hadis perang. Ini masalah agama. Saya di YouTube, saudaraku lihat itu. Katanya saya ini anak pelacur, anak anjing, anak babi, sales pembalut. Saya biarkan. Terserah saya biarkan. Tapi kalau sudah agama yang kamu utik-utik, agama kamu nista, kamu atau aku sayang mati. Gitu rumusnya. Dulu zaman jahiliyah saya siap mati karena jahiliyah kok. Apalagi sekarang siap mati demi tauhid. Lebih siap lagi saya. Ayo kalau mau bukti. Bang Cebong berdiri sekarang ayo. Kalau mau bukti ayo. Ini hitam putih. Ini hak dan batil. Nanti kalau rezimnya ganti. Kita akan ceramahnya berubah nanti temanya. Gitu saudaraku. Oke, kita masuk bab sekarang. Kita masuk bab apa? Apa? Sebentar. Fitnah. Ini supaya Anda punya dalil nanti. Kalau di YouTube, di mana-mana ada diserang. Ini tukang fitnah. Perhatikan saudaraku. Fitnah. Oke, saya tanya sama antum. Fitnah itu apa? Fitnah itu apa? Gak apa-apa. Jawab walaupun salah gak dihukum. Gak apa-apa. Menuduh. Menuduh tanpa bukti. Ah, cocok. Boleh masuk ya. Apalagi? Kan banyak definisinya, apalagi menyebarkan informasi yang tidak benar, betul, tidak ada dibikin ada, dan informasi itu menimbulkan polemik di masyarakat, ya, itu namanya fitnah. Banyak definisi fitnah. Kalau Anda kembali ke Al-Quran, ada di surat Al-Baqarah ayat 191, di situ ada kata-kata fitnah jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Ada itu di surat Al-Baqarah 191. Tetapi ternyata ayat itu, tafsir itu, kalau kita kembalikan ke ahli tafsir, salah satu ahli tafsir namanya Imam At-Tabari, ternyata beliau membahas yang dimaksud fitnah lebih kejam dari mana itu adalah syirik, musyrik. Ternyata syirik itu juga bagian dari fitnah. Contoh ini, sejak pakai cincin ini daganganku laris. Berarti cincin ini fitnah. Dan itu bisa menghancurkan. Makanya lebih kejam dari pembunuhan. Karena bukan dirimu saja hancur. Mungkin anak istrimu ikut hancur. Karena pondasi akidahmu yang hancur. Itu fitnah. Apalagi ya. Sebelum punya mobil, Anda memamerkan masjid. 5 waktu berjamaah di masjid. Begitu punya mobil, Anda enggak berjamaah di masjid. Maka mobilmu fitnah. Sampai di sini cocok. Masuk. Sebelum punya anak, Anda ibadah rajin. Begitu punya anak, Anda malas ibadah. Berarti anakmu fitnah. Ini dikembangkan. Terus ada lagi di dalam surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Itu ada kata-kata fitnah di situ. Jauhkan dirimu dari siksaku yang itu akan menimpa orang-orang di sekitarmu, bukan orang dolim saja di sekitarmu, antum yang tidak dolim akan kena dampaknya juga. Jauhkan diri dari siksaku, berarti fitnah itu juga bisa bermakna siksa. Luas fitnah ini. Tapi yang lebih penting lagi, siapa namanya antum? Wildan. Wildan nyuri sandal. Padahal gak nyuri sandal. Itu fitnah. Wildan selingkuh. Tak tulis di Facebook saya umpama. Padahal enggak. Itu fitnah. Lebih kejam dari pembunuhan. Karena bukan hanya dia yang tercoreng. Orang tuanya, keluarganya, martabatnya semua tercoreng. Itu fitnah. Kan ini urusan kecil ini fitnah ini. Semua orang bisa sebenarnya. Nah sekarang saya tanya sama antum. Tunjukkan video saya mana yang fitnah. Ayo. Mana yang fitnah video saya? Semua ceramah saya terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Semua data dan fakta. Gak ada yang fitnah. Ngabalin itu munafik. Ngabalin itu penjilat. Itu bukan fitnah. Itu nyata. Loh, tapi itu kan ghibah, Gus. Tunggu dulu, nanti akan kita bahas bab ghibah. Kita selesaikan dulu fitnahnya ini. Saya paham ghibah. Loh, dulu Pak Ngabalin itu di mana-mana kalau kampanye bilang begini, Pak. Jokowi itu kurang gizi. Jokowi itu antek-antek asing. Gitu dulu. Waktu masih jadi orangnya Pak Prabowo. Dilempari jabatan sama Pak Jokowi. Sekerat daging. Komisaris Angkasa Pura berubah, hukuk berubah. Sekarang berubah, Jokowi itu wakil Tuhan. Itu namanya munafik. Ini bukan fitnah, ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Pak Ngabalin zina, saya tutup. Itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau menyangkut statement dan itu ada hubungannya dengan masyarakat, dengan umat, dengan rakyat, kita sampaikan. Ayo, ini Gus, ini masjid Gus, hati-hati, jangan menebar kebencian. Masya Allah. Jadi laki-laki jangan cemen, kenapa sih? Ngomong gini, apalagi sekarang hoaxnya mau ditangani dengan undang-undang teroris. Oke, kita percepat. Selesai bab fitnah? Selesai ya? Saya enggak pernah fitnah. Karena kalau fitnah itu enggak ada, dibikin ada. Rezim ini pembohong. Ayo minta data berapa silakan. Ayo. Udah enggak usah saya, enggak usah saya. Kita enggak usah janjian. Saya tak tanya sama Anda aja. Rezim ini pernah bohong enggak? Oke. Salah satunya apa? Sebentar, sini dulu. Apa? SMK 10 juta. 10 juta lah dua ya. SMK 10 juta apa lagi? Buyback Indosat 3 apa lagi? Listrik enggak naik, ternyata naik. Tidak bagi-bagi jabatan, tidak rangkap jabatan apa lagi? Freeport, apalagi? Kebakaran hutan, apalagi? Bagi untung. Ternyata buntung, apalagi? Mobil SMK sudah tadi, apalagi? Saya percepat. Ada 66 janji yang belum ditepati. Ini bukan fitnah. Ya apa sih, ini nyata kok. Terus Anda balik nyerang saya. Gus Nur mantan bajingan, apa hubungannya? Apa hubungannya? Walaupun saya mantan bajingan, gak ada relevansinya dengan nasib 200 juta rakyat. Gitu loh. Gus Nur gak bisa baca kitab kuning. Apa hubungannya juga? Walaupun saya gak bisa baca kitab kuning, tidak ada rakyat yang sengsara karena itu. Ya apa sih mikir itu otak itu cebong susah memang. Ya apa sih? Takbir. Oke, kira-kira cukup enggak fitnah ini? Selesai ya? Paham? Saya tidak pernah memfitnah orang. Oke, sekarang masuk bab kedua. Apa? Ghibah. Ghibah win ya. Ba mati ha. Ghibah. Ghibah itu apa? Rasulullah bersabda, "Atadru namal ghibah?" Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa ghibah? Tahukah kamu ghibah? Sahabat menjawab, qalallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya engkau dan Allah yang tahu, wahai Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, qala zikruka akhoka bima yakroh. Ghibah itu menceritakan aibnya orang lain, yang orang lain itu enggak suka kamu ceritakan. Intinya keburukan orang itu namanya ghibah. Terus sahabat bertanya, qila afaro aita inkana fi akhi ma'akul ya Rasul. Hadisnya, ya Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu benar? Maka Rasul menjawab, kalau itu benar dan itu jelek, itu ghibah, tetap dosa. Tapi kalau sampai enggak benar, itu buhtan, jauh lebih besar. Fitnah, lebih besar lagi dosanya. Ternyata saudaraku, menceritakan kejelekan orang itu dosa, walaupun itu benar. Paham saya? Sepintas hadis ini, kalau Anda lemparkan ke saya, kayaknya iya, ahli ghibah saya ini. Tapi tunggu dulu. Memahami hadis enggak begitu, saudaraku. Perhatikan, ada lagi hadis yang kedua. Iyakumal ghibata fa'inal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhkan dirimu dari ghibah karena ghibah itu lebih besar dari zina dosanya. Wa kaifa ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Qala inar rajula qad yasni wa yatubu fa yatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kurang lebih begitu. Kata Rasulullah, kalau kamu zina, tobat, langsung turun ampunan. Ya lihat zinanya ya, kalau bujang sama bujang, tapi kalau istri orang beda lagi, Pak. Itu muhson, berat. Ada kualifikasinya. Oke, kita enggak lagi bahas bab zina ya. Kita bahas bab ghibah sekarang. Kalau kamu zina dan tak ampun kepada Allah, langsung turun ampunan. Tapi kalau kamu ghibah, walaupun kamu nangis darah minta-minta ampun sama Allah, kamu enggak diampuni sama Allah. Sebelum antum minta maaf kepada orang yang antum ghibah itu, berat ghibah itu dosanya. Kalau ayat lain lagi, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni ba'dadh-dhanni ism. Ada yang tahu itu tuh? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Ayo terus bantu saya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa itu Al-Hujurat 12 kayaknya. Yang 13 ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu 13-nya. Kan kata Allah, jauhkan dirimu dari prasangka karena prasangka itu dosa. Paham saya, Pak. Berprasangka saja enggak boleh loh dalam Islam itu. Dan jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain karena itu sama saja makan bangkai saudaramu. Sampai di sini oke, masih banyak dalilnya, tapi itu aja cukup kayaknya. Sampai di sini paham belum ghibah itu apa? Nah, sekarang ayo kita bahas definisinya sekarang. Ya, kalau misalkan, mana caranya? Saya cari bahasa supaya enggak kena delik aduan ini. Kalau Pak Jokowi zina, saya tutup, saya ulang. Kalau Ngabalin zina, saya tutup. Kalau Kiai Ma'ruf Amin umpamain zina, saya tutup. Karena kalau itu saya buka, itu ghibah. Tapi kalau seorang ulama mengingkari fatwanya, itu enggak boleh ditutup. Kalau seorang penguasa mengingkari janjinya, mencurangi rakyatnya, itu enggak boleh ditutup. Dan itu bukan ghibah. Bedakan saudaraku. Kalau rakyat biasa, kita tutup. Enggak ada relevansinya. Bahkan seandainya korupsi pun, kalau cuma 1.000 rupiah, udahlah selesaikan di balik meja, damai. Umpama ini antum, siapa namanya? Ibnu. Ibnu nyuri sandal, umpama, di masjid nyuri sepatu. Saya tahu, yang pertama dia bukan pejabat. Yang kedua dia cuma rakyat. Panggil empat mata, Ibnu, sini. Saya melihat kamu nyuri sepatu, apa alasannya? Buat makus, gak punya duit. Oke, ini uang buat makan, kembalikan sepatunya. Selesai. Tapi kalau rezim, menteri, penguasa, ulama, lain Pak, enggak boleh begitu. Enggak berlaku aja sini. Gimana saudaraku? Harus diungkap. Misalkan ada ulama mengingkari fatwanya, umpama ini. Haram hukumnya memilih pemimpin yang ingkar janji. Tanda tangan, resmi fatwanya. Diikuti semua umat. Ulama soalnya. Tiba-tiba enggak lama kemudian fatwanya diingkari. Ulamanya merapat dengan orang yang dikasih fatwa ingkar janji tadi. Itu harus dibuka. Dan ini bukan ghibah. Gitu saudaraku, paham saya. Paham sebab ghibah itu paham. Bedakan rakyat dengan penguasa beda. Jangan dihukum sama dengan hadis. Jangan dijatuhkan sama. Enggak sama, beda. Masya Allah. Ada ulama datang di pengadilan saksinya Ahok. Memberatkan Ahok. Betul, Ahok menista agama. Gara-gara saksi ulama ini, maka Ahok divonis 2 tahun. Ulama berwibawa, vonisnya apa? Fatwanya bisa menjadi tolak ukur, hakim mengetuk palunya. Di penjara Ahok 2 tahun. Dalam kemudian ulamanya ditanya sama wartawan. Gimana Pak Kiai setelah menjatuhkan fatwa Ahok itu? Iya ya, nyesal saya. Tidak tega saya. Demi Allah tidak ada ulama seperti itu, saudaraku. Di sini paham? Oke, okay. Ulama tadi kita baca ayatnya di atas. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku dia ulama. Kata Allah begitu. Berarti ulama itu ya bolehlah berjenggot sedikit kayak beliau ini ya. Bolehlah hafal Quran, hafal hadis itu pirantinya harus. Syukur-syukur lulusan Maroko. Itu sistem piranti untuk melengkapi keulamaannya. Tapi kalau dikembalikan ke nilai hakikat tertinggi dari ayat tadi, siapa yang takut kepada Allah dia ulama. Berarti ulama sesuai makomnya masing-masing. Petani bisa jadi ulama, pedagang bisa jadi ulama. Kalau dia takut kepada Allah, dia enggak akan mencurangi pelanggannya. Pak Lurah kalau takut kepada Allah, dia ulama. Lima dia tidak akan membohongi desanya, kan begitu. Anda bisa jadi ulama semua ini. Kalau di dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah. Loh sekarang walaupun mau begini, jalannya dibuat-buat. Tapi kalau kena OTT, operasi tangkap tikus ya, bukan ulama. Saudara, masya Allah, betapa mudahnya ilmu Allah ini, kebenaran Allah ini. Mau anaknya kiai, mau jebolan pesantren, tapi kalau kena OTT sama KPK, berarti bukan luntur ulamanya, kan begitu. Allah ya Karim, takbir. Saya enggak pernah menghibah. Yang saya sampaikan ini nyata itu, tuh. Rezim. Saya enggak pernah menuduh individunya. Rezim. Barakallah ya. Oke, saya tak closing statement saudaraku ya. Ending statement ini ya. Oh, infak. Oh enggak, saya enggak usah infak sudah. Saya tak lelang surban aja. Infaknya tadi sudah beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, antum tadi punya program apa? Masjid bikin lampu ya. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Sudah tahu belum? Ini juga salah satu bentuk marah saya dengan rezim ini. Dilihat di Munji aja, itu akun resmi saya. MUNJIAT. Munjiat Channel. Itu resmi. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang cebong nyamar itu ya. Loh, Ustaz. Dulu kan saya pernah simpati sama Ahok. Dulu. Ya, sebelum ada 212, sebelum ada Al-Maidah 51. Saya dulu enggak terima kalau Ahok itu dibenci orang Islam. Karena saya waktu itu Islam rahmatan lil alamin waktu itu. Setiap Ahok dicaci sama orang Islam saya bela. Coba lihat di YouTube saya sebelum ada Butuh Habib Rizik, saya pernah gitu dulu. Waktu itu sebelum ada Al-Maidah 51 itu. Nah, Anda tahu waktu saya jadi ngomong seperti itu, semua yang komentar di YouTube saya, wah, Ustadz rahmatan lil alamin, Ustadz hebat, Ustadz luar biasa. Ada 10 saja seperti Ustadz Gus Nur ini aman Indonesia. Begitu dulu dipuji-puji saya ketika saya masih bersikap netral dengan Ahok itu. Sekarang saya baru sadar, kayaknya yang ngomentari saya, yang muji-muji saya itu kalau enggak munafik PKI itu kayaknya itu. Ya. Begitu sekarang saya hijrah, apa sekarang? Ustadz pembalut, Ustadz abal-abal. Tapi gak apa-apa, lebih baik saya ditampar orang berilmu, bergaul dengan orang-orang berilmu daripada dicium orang-orang munafik. Ya, gak apa-apa. Barakallah, barakallah. Nah saudaraku, saya potong ceritanya, Palu dihantam tsunami. Saya punya pesantren di Palu, alhamdulillah ya. Selamat, gak kena apa-apa. Tolong dibuka ya, Mujia Channel ya. Setelah dibuka ketemu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saudaraku, saya ini sudah keliling Indonesia ini 5 bulan non-stop cari dana untuk bangun 1000 masjid di tempat-tempat bencana alam. Saya enggak pernah ngerepoti panitia, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Sesekali ada panitia bantu, tapi saya enggak pernah pasang tarif. Bahkan ini pun saya enggak jelas ini tarifnya berapa, Ustaz. Enggak jelas ini. Enggak tahu ada tarifnya apa enggak. Jadi kalau Anda subscribe YouTube saya, alhamdulillah bulan ini saya dapat sekitar 40 juta lebih dari YouTube. Kan bisa untuk biaya dakwah saya daripada saya ngemis-ngemis sama penguasa. Ya, kurang lebih begitu. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Alhamdulillah. Oke. Intinya saya Palu kena bencana, saya datang ke Palu, rumah saya di Palu. Bapak Ibu, ada kampung hilang di telan bumi. Namanya Petobo itu. Namanya likuifaksi. Di peradaban sepanjang sejarah manusia, likuifaksi terjadi 3 kali. Pertama di Yordan, Sodom, Nabi Lut. Yang kedua di desa Legetang, Banjarnegara. Baca, datang ke Legetang. Di Legetang itu ada satu desa hilang, ditimpa. Jadi ada gunung pengamun-ngamun itu ujungnya hilang. Pindah ke desa Legetang itu. Dem! Seperti ada mutus itu, ujungnya gunung itu. Desa Legetang itu adalah desa yang makmur, kaya raya, tidak ada satupun rakyatnya yang miskin. Tetapi desa itu semuanya maksiat kepada Allah. Ada LGBT-nya, ada judinya, ada tayub, ada lengger, ada cinta sejenis, ada cinta sedarah, ada zina antara ibu dan anak. Di situ tuh lengkap. Ya, 17 April 1945. 1955, jam 11 malam. Ada suara ledakan, dum! Bergetar buminya. Orang-orang gak berani keluar. Besoknya baru orang-orang keluar. Kaget mereka. Jadi ada gunung namanya Pengamun-Ngamun itu ujungnya hilang. Kayak dipotong gitu. Orang mengarah ke arah desa Legetang itu. Desanya hilang, ditimpa ujungnya gunung itu. Sekarang ada Legetang di Banjarnegara. Kalau gak percaya silakan antum LGBT semua lah ya. Nanti biar diazab. Naudzubillah min dzalik. Nah yang ketiga di Palu kemarin itu, desa Petobo itu. Kayaknya di Sukabumi ada kemarin longsor kayaknya. Intinya sekarang aneh-aneh musibahnya. Oke saudaraku, saya datang ke Palu, ya Allah nangis saya. Ada ribuan masjid hilang, ada ribuan orang belum sholat kan. Karena gak punya baju, gak punya masjid, aneh. Terus tiba-tiba saya lihat ada orang namanya Jainuddin Najiru, kesana selfie ya. Tidak ada tanda-tanda yang signifikan membantu. Marah saya. Tidak lama kemudian saya dengar-dengar ada lagi namanya rezim namanya Mukidi. Itu tiba-tiba pesta pora di Bali dengan rentenir dunia namanya IMF. Loh saya marah karena saya punya patokan loh. Ada ribuan rakyat kelaparan kok penguasanya makan enak itu loh. Haram hukumnya itu. Maka saya memberanikan diri, saya sama admin Bikram. Ayo kita keliling Nusantara yuk, bismillah. Gimana caranya lah, cari uang, kita bangun 100 masjid di Palu. Alhamdulillah saudaraku, bulan pertama saya bisa bangun 10 masjid di Palu. Bulan pertama. FPI 4 masjid di Palu. Silahkan cek di sana. Banser, gak tahu bangun apa di sana. Coba dicek sendiri di Palu ya. Oke. 10 masjid saya bangun di Palu. Masih proses bangun di Palu, tiba-tiba Banten kena tsunami. Saya ngomong sama tim, gimana berani enggak kita kembangkan ke Banten? Berani. Kita kirim orang ke sana, alhamdulillah 4 apa 5? 5 masjid saya bangun di Banten di ujung kulon. Semua ada di YouTube, ditonton. Ada di YouTube. Ada yang renovasi, ada yang bangun total sampai peletakan batu pertama itu. Sudah 5 masjid. Belum selesai, Jeneponto, Sulawesi Selatan, sampai terus Manado. Kita kirim orang ke sana. 8 masjid kita bangun di Manado. Dengan di Jeneponto, ada Panti Asuhan. Madura, sekarang kita lagi bangun di Jogja. Yang kemarin kena apa itu? Banjir. Saya baru nyampe di Bandung kemarin. Saya dari Cirebon kemarin. Meresmikan satu madrasah yang hancur kena puting beliung. Saya bangun total madrasahnya. Silakan tonton di Munjia Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ada di situ, Pak. Nah, total sekarang sudah 30 masjid yang saya bangun. Uangnya dari mana? Ya dari sini, begini nih. Cuman karena tadi Ustadz sudah enggak usah, cukup. Saya pakai lelang sorban ini aja lah, bismillah. Sorban kesayangan saya ini. Saya lelang untuk bangun masjid. Wallah, bismillah, insya Allah. Kemarin di Bandung, saya pernah di Bandung mana kemarin itu? Di hotel. Dua bulan yang lalu apa satu bulan yang lalu itu? Saya lelang sorban, laku 70 juta. Itu Umu Popi itu saksinya. Ayo, saya lelang, tak kasih bonus 4. Kayak Wing Chun, Ip Man. Nah, ya. Mana bonusnya? Allah.